Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yirda wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Ikhwani fi din a'azzakumullah, kita melanjutkan pelajaran kita di syarah arba'in an-nawawiyah. قال رحمه الله تعالى قال ومن قال حفظه الله قال ومن وقع بالشبهات وقع بالحرام ومن وقع بالشبهات وقع بالحرام maka barang siapa yang terjerumus ke dalam perkara syubhat maka dia akan terjerumus pula ke dalam perkara yang haram. Idza tasahalta fi al-mutasyabihati wa akhadtaha, kalau engkau sudah menggampang-gampangkan perkara mustasyabihat atau mustabihat, perkara yang tersamarkan kau menggampang-gampangkannya. Taib wa qulta ma dama fiha khilafun pada ba'sa fiha, sambil engkau mengatakan selama masih ada perselisihan di antara para ulama tentang masalah ini, maka tidaklah mengapa akhirnya engkau melakukannya. Baik. Fahada yajurruka ila an taqa'a bil haram. Sikap ini maka akan menyeret engkau untuk terjerumus ke dalam perkara haram. Li'annaka idza tasahalta fi al mutasyabihat tasahalta fil haram as-sarih. Karena kalau engkau sudah menggampang-gampangkan perkara-perkara yang samar-samar, engkau juga akan nantinya bergampang-gampang dalam masalah perkara yang haram dan yang keharamannya jelas. Wa hadza khatarun adzim, dan inilah perkara yang sangat berbahaya. Fa idza tasahala al-insanu fi ma ikhtalafa fihi fa innahu yatajarra'u ala ma ujmi'a ala tahrimihi. Kalau dia menggampang-gampangkan melakukan perkara yang diperselisihkan oleh para ulama, maka dia akan lancang nanti melanggar atau melakukan perkara yang justru disepakati keharamannya oleh para ulama. Wa idzan huwa lam yastajri lidinihi, lam yastabri lidinihi wala li'irbihi. Dan juga ketika dia menggampang-gampangkan masalah syubhat, dia melakukannya, maka di sini dia tidak istabra'ah, yakni membebaskan agamanya dari tuduhan dan membebaskan kehormatannya dari tuduhan-tuduhan. Barakallahu fikum. Ini tuduhan menggampang-gampangkan. Wa hadha min al-afati al-mawjudati fi an-nas al-an. Dan ini adalah afat. Ini kejelekan-kejelekan yang ada di manusia sekarang ini. Karena kalau metode ini yang diikuti, tidak ada satu permasalahan pun kecuali di sana ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Masalah riba, riba bank ini. Jadi, ada saja di antara ulama yang mengatakan boleh. Barakallahu fiik. Dengan berbagai macam alasan. Kalau ini yang dipakai, terlalu banyak perkara-perkara yang akan dia langgar. Hatta perkara itu sangat jelas keharamannya. Barakallahu fikum, dia akan melanggarnya, dia akan melakukannya dengan alasan ada ulama yang membolehkan. Orang-orang yang seperti ini biasanya mengatakan, ulama kok banyak, bukan cuma ngapi ulama. Barakallahu fikum, dia juga mengandalkan ulamanya. Barakallahu fikum. Seperti adanya ulama yang berfatwa tentang bolehnya menjadikan juddah sebagai miqat untuk jamaah haji atau jamaah umrah. Ada ulama sekarang, ulama kontemporer namanya, barakallahu fiik, berfatwa tentang bolehnya. Padahal sangat jelas bahwa ini tempat-tempat miqat ini yang sudah disebutkan itu sebagai miqat, dan juddah tidak disebutkan sebagai apa? Sebagai miqat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hunna lahunna wa liman ata 'alaihinna min ghairi ahlihinna liman arada al-hajj aw al-umrah." Barakallahu fiik. Disebutkan dulu Leiba, Tarnul Manazil, Yalamlam dan seterusnya. Kata Rasulullah SAW, ini niqab ini untuk penduduk negeri itu. Dan setiap siapapun yang akan lewat di miqat itu, dia harus melakukan ihram dari miqat itu. Barakallahu. Nah, kita dari Indonesia misalnya, kita harus melewati Yaman. Maka miqatnya orang-orang Yaman yang harus kita jadikan miqat. Kalau kita jadikan Jeddah sebagai miqat, berarti kita akan melewati miqatnya orang Yaman. Barakallahu fikum, dalam keadaan kita tidak melakukan ihram. Barakallahu fikum, ini bertentangan sangat dengan dalil. Paham barakallahu fikum? Baik. Bukan cuma sekedar oh ada ulama yang mengatakan bolehnya. Bukan begitu. Tengok dengan dalil. Barakallahu fikum. Ini ulama yang mengatakan ini, dalilnya apa coba? Baik. Ulama yang mengatakan ini, dalilnya apa coba? Maka barakallahu fikum, masalah syubhat saja yang masih tersamar-samar, kita diperintahkan untuk apa? Menjauhinya, apalagi yang sudah jelas. Walaupun ada ulama yang mengatakan boleh, dari ulama asu. Barakallahu fikum. Fa idza tasahhal al-insanu fi ma ikhtalafa fihi fa innahu yatajarrau 'ala ma ujmi'a 'ala tahrimi. Kalau orang sudah bergampang-gampang dalam melakukan perkara-perkara yang diperselisihkan oleh para ulama, maka dia juga akan menggampang-gampangkan melakukan yang sudah disepakati keharamannya oleh para ulama. Wa idzan huwa lam yastabri li dinihi. Juga ditambah bahwa dia tidak membebaskan dirinya, agamanya dan kehormatannya dari tuduhan-tuduhan jelek. Wahada min al-afatil mawjudati fis nasil an, dan ini kejelekan yang ada di manusia sekarang ini. Fa ba'dhum yaqulu ma dama fi dhalika khilafun falaysa 'alayya haraj an akhudha bi ayyi qawlin syi'ta. Syi'tu min al-aqwal. Mereka mengatakan ma dama fi dhalika, fa ba'dhum yaqul ma dama fi dhalika khilafun, selama permasalahan ini ada perselisihan di antara para ulama, falaysa 'alayya haraj, maka tidak ada dosa atas saya untuk aku mengambil pendapat manapun yang aku inginkan dari pendapat itu. Ya toh? Hatta khamr, sebagian di antara orang yang mengatakan atau dikatakan ulama mengatakan boleh. La haula wa la quwwata illa billah. Baik. Naqulu la. Kita katakan jangan. Baik. Bal alaika an tataharra al-halala. Bahkan engkau harus apa? Tataharra, betul-betul mencari kehalalan, mana yang jelas-jelas halalnya. Li'anna fi'laka hadha qad yajurruka ila al-wuqu'i fil haram. Karena perbuatan ini, yang penting ada ulama yang mengatakan boleh, bekeng jo. Barakallahu fikum. Baik. Karena ada ulama-ulama su yang mengatakan oh boleh kok ini. Baik. Nyanyian, musik-musik boleh enggak? Baik. Bahkan dianggap ulama. Oh boleh. La haula wa illa billah. Baik. Dengan alasan, dengan dalil-dalil yang dipaksakan. Musikan itu indah. Allah Subhanahu wa taala maha indah, suka yang indah-indah. Dipakai yang kayak gitu modelnya. Barakallahu fikum. Sementara pengharamannya sangat jelas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini yang dijadikan pegangan, ini metode yang seperti ini, maka akan celaka orang. Barakallahu fikum. Dia cari semua yang gampang yang sesuai dengan hawa nafsu dia. Oh, fatwa yang ini dia ambil yang sesuai dengan yang dia inginkan. Cocok, baik. Cari-cari yang ya, yang sebenarnya itu adalah ketergelinciran para ulama. Salah di dalam fatwa itu yang dipegang oleh dia. Barakallahu fikum. Maka kata Syekh rahimahullah hafizahullah taala di sini mengatakan bal 'alaika an tataharra al-halal li anna fi'laka hadha qad yajurruka ila al-wuqu'i fil haram. Karena perbuatan ini akan menyeret engkau untuk terjerumus dalam perkara haram. Wala tastabri'u li dinika wala li 'irdik. Engkau juga tidak akan bisa menyelamatkan agamamu dan kehormatan. Wal khilafu la yusawwibu lakal wuqu'u fi hadha syai'. dan persisian para ulama tidak membolehkan anda untuk terjerumus dalam perkara ini, mencari apa yang cocok di antara semua persisian para ulama, mana yang cocok itu yang diambil. Dia cocok. Al-insanu idza arada yamurra bi tariqin la yadri hal huwa aminun wa khalin min qutta'i turuq wa min as-sibaa am la fa innahu yatajannabuhu lishtibahi amrihi alayhi wa ihtimal ay yakuna ghayra amin wa hada fi amrin min umuri dunya fa kayfa fi amri dini alladhi huwa a'dham. Kata beliau di sini, al-insanu idza arada yamurra bi tariqin la yadri. Seseorang kalau pengen untuk melewati satu jalan yang dia tidak tahu apakah jalan ini aman, terbebas dari perampok, kutauk, turuk, begal, terbebas dari binatang buas, dia tidak tahu. Ini biasa jalan dari dulu sini, dah jalannya orang ini, barakallahu fiik. Sementara ada orang mengatakan, oh, ada jalan pintas. Baik. Dia juga ragu. Orang kenapa tidak pernah lewat sini? Ya kan? Tidak ada juga orang yang bisa dia percaya tentang jalan ini. Apakah aman atau tidak? Banyak rampok atau tidak? Banyak binatang buas atau tidak? Betul-betul jalan ini menyampaikan ketujuan atau tidak? Nampak ada jalan. Ya kan? Tapi kenapa tidak melewatinya? Kenapa? Ya karena tidak jelas. Tahu-tahu jalan ini jelas-jelas bahwa ini jalan. Dia juga sudah terbiasa lewat ini. Orang juga melewati jalan ini. Ya yang pasti-pasti saja. Barakallahu fiikum. Sementara jalannya anda belum tahu. Barakallahu fiikum. Anda belum bisa percaya kepada siapa-siapa yang memberitahu. Ya kecuali kalau ada yang sudah jelas amanah orangnya, pengalaman, dia mengatakan, oh anda tahu jalan ini kok begini pas aman, nah cuma belok-belok noh, belok-belok baru cepat sampai. Ya memang kalau orang tidak biasa terkadang nyasar, tinggal begitu anda boleh karena ada yang menuntun. Barakallahu fiik. Anda ada yang anda percaya, maka kalau begini kondisinya itu bukan perkara syubhat. Itu artinya sudah jelas. Tapi kalau anda tidak pernah tahu itu jalan, barakallahu fiikum, tidak ada juga yang bisa anda percaya bahwa itu jalan betul-betul sampai ke sana. Dan seterusnya, maka anda akan menghindarinya. Barakallahu fiikum. Kata beliau di sini, "Fa'innahu yatajannabuhu lishtibahi amrihi alaihi." Dia akan menghindari jalan itu. Kenapa? Karena dia tidak tahu kejelasan jalan itu bagaimana kondisinya. Wahtimala yakuna ghairu amin. Boleh jadi jalan itu tidak aman. Ya, banyak rampok, banyak binatang buas. Baik. Wa hada fi amrin min umuri dunya. Ini perkaranya perkara dunia. Ya kan? Perkara-perkara dunia, anda tetap memilih jalan yang jelas-jelas. Fa kaifa fi amri dinil ladzi huwa a'zam, apalagi ini perkaranya perkara agama, menyangkut keselamatan dunia dan akhirat anda. Fahadha al-hadithu fihi isbatul wara' wal ihtiyat. Ya, di sini ada penetapan wara', kehati-hatian. Wa anna al-insana yahsunu bihi ay ya'khudha bil wara'i wal ihtiyat. Dan setiap manusia hendaknya mengambil kehati-hatian, ihtiyat. Li'anna dhalika aslamu lahu wa ab'adu 'aniz zalal. Karena ini akan lebih selamat untuknya dan lebih jauh dari ketergelinciran. Tsumma daraban Nabi sallallahu alaihi wasallam mathalan mahsusan lil ladzi yaqa'u fi syubuhati annahu qad yaqa'u bil haram. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan mahsus, yang diketahui, yang dirasakan, yang dialami. Lil ladzi yaqa'u fi syubhat, bagi orang-orang yang terjerumus ke dalam perkara syubhat, annahu qad yaqa'u bil haram. Boleh jadi dia akan terjerumus ke dalam perkara haram. Faqala karra'i, beliau memberikan perumpamaan karra'i, ra'i lanam, yakni pengembala kambing, yar'a haula al-hima. Dia mengembalakan gembalaannya di sekitar daerah terlarang, hima. Asy'ul mamnu yusamma hima. Perkara yang dilarang dikatakan hima. Jadi, dulunya ada namanya hima. Hima itu adalah wilayah tanah yang khusus diperuntukkan untuk hewan-hewan negara. Zakat barakallahu fikum yang dikelola oleh negara barakallahu fikum. Yani hewan-hewan yang merupakan zakat atau zakat atau yang lainnya dari harta negara barakallahu fikum. Baitul mal muslimin dalam bentuk hewan-hewan digembalakan di area ini. Area ini tidak ada seorang pun boleh menggembalakan gembalaannya. Gembalaan pribadi tidak boleh digembalakan di tempat ini. Area terlarang khusus untuk hewan-hewan yang barakallahu fikum yang merupakan hewan yang diatur oleh negara. Namanya hima. Wa kana min adati qabail Arab idza akhsaba mawdi'un min al-ardi annahum yahmuna hadzal mar'a fala yaqrabuhu ahadun liyakhtassu bihi liyakuna limawashihim fa in jaa'a man yar'a bi ghanamihi hawla hadzal hima fa innahu la yastati'u ayyamna al infilata ba'd ghanamihi ila dhalikal hima. Baik. Wa kana min 'adati qabail Arab, dulunya termasuk kebiasaan kabilah Arab, dan ini juga dijadikan oleh negara sebagai hukum. Idza akhsaba mawdi'un min al-ardh annahum yahmuna hadzal mar'a. Kalau ada kabilah atau negara yang jelas mereka memiliki wilayah khusus barakallahu fikum, tidak boleh seorang pun mengembalakan gembalaannya di wilayah itu kecuali pemilik tanah. Paham barakallahu fikum? Atau kalau itu negara, hewannya ya hewan-hewan negara. Kalau kabilah ya kabilah. Fala yaqrabuhu ahadun liyakhtassu bihi liyakuna limawashihi. Maka tidak ada seorang pun boleh dekat-dekat ke daerah itu untuk mengembalakan gembalaannya. Fa in jaa man yar'a bi ghanamihi haula hadzal hima. Maka barang siapa yang mencoba untuk dekat-dekat mengembalakan gembalaannya di daerah terlarang ini, karena daerah terlarang ini memang apa? Subur. Paham barakallahu fikum? Memang sengaja dipelihara mungkin rumputnya, dia apa? Baik. Dirawat. Baik. Sementara yang lainnya sudah pada kering atau mati atau kurang. Fa idza jaa man yara bi ghanami haula hadzal hima fa innahu la yastati wa yamna in tila tabadi ghanamihi ila dzalikal hima. Kalau dia bawa gembalaannya ratusan mungkin, puluhan ekor atau ratusan, dia tidak mampu. Yang namanya kambing yang mana rumput hijau ya langsung di sana. Barakallahu fikum. Tapi walaupun dijaga oleh anjing, dibantu oleh anjing, anjing penggembala. Karena ada juga yang barakallahu fikum mengajari anjingnya, pokoknya anjing itu disuruh. Pokoknya kambing ini tidak boleh melewati area ini. Jadi anjing itu sudah bolak-balik. Berapa lama ini anjing bolak-balik, bolak-balik lalah? Setiap ada yang mendekat, anjing lari ke sana. Kalau di sini mendekat, lari ke sini. Barakallahu fikum. Kan ada para pengembala itu mengajari barakallahu fikum anjing-anjing untuk mengatur gembalaan. Mengumpulkan gembalaan, mengajak pulang dan seterusnya. Ini berapa lama ini anjing bisa menahan gembala ini untuk tidak masuk ke dalam? Barakallahu fiik. Liyakuna limawashin fa idza jaa man yar'a bi ghanami haula hadzal hima fa innahu la yastati yamna'a infilata ba'd ghanamihi ila dzalikal hima. Dia tidak mampu untuk menghalangi terlepasnya atau apa namanya terlanjur masuknya gembalanya ini ke tempat-tempat terlarang. Parubama tamfalitu wahidatun aw aktsaru fataqau fil hima. Boleh jadi terlepas satu ekor dua ekor langsung masuk. Fa ta'arradu li uqubati sahibil hima. Ya, maka dia berhadapan dengan hukuman dari pemilik tanah tersebut. Falhadiku minhum alladhi yahtatu li amrihi. Maka orang yang cerdas, yakni orang yang bisa berbuat hati-hati untuk urusannya. Wa yadhhabu bi ghanamihi ba'idan 'anil hima. Dia akan menjauhi tempat-tempat yang terlarang. Baik. Kalau tidak mau repot ya jangan. Baik. Fakamana hadha ar-ra'i qad la yamliku man aghanamihi min al-infilati wal wuqu'i fil hima. Fa innal insana la yamliku man anafsihi min al wuqu'i fil haram idza talabbasa bisyubuhat. Maka seperti pengembala ini, dia tidak akan bisa menahan diri, menahan gembalaannya untuk lepas masuk ke dalam daerah terlarang. Demikian juga manusia. Boleh jadi dia tidak akan mampu untuk menahan dirinya untuk terjerumus masuk ke dalam perkara haram, kalau sebelumnya sudah apa, terbiasa dengan perkara syubhat. Fahada misal wadih mahsusun yadul ala wujubi ijtinabi syubhat. Ini permisalan yang sangat jelas, barakallahu fikum, yang dirasa, yang diketahui, yang dialami, menunjukkan bahwa wajibnya menjauhi perkara syubhat. Lialla yakal insanu fil haram, agar supaya seseorang tidak terjerumus ke dalam perkara yang haram. Tsumma innahu sallallahu alaihi wasallam bi akhir hadis bayyana sababa alladhi yaj'alul insana mutawarrian mutajabbidan li syubhat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan dalam hadis ini keterangan sebab yang menjadikan orang itu warak, berhati-hati menjauhkan diri dari syubhat. Wa sababul ladzi yaj'alul insana mutasahilan, dan sebab yang menjadikan seorang menggampang-gampangkan untuk terjerumus ke dalam perkara syubhat. Wa bitali qad la yatawarra'u 'anil haram. Yang berikutnya, ketika dia menggampang-gampangkan melakukan perkara syubhat, dia akan menggampang-gampangkan diri untuk melakukan perkara haram. Faqala sallallahu alaihi wasallam, "Ala wa inna fil jasadi mudghah." Sesungguhnya dalam jasad ini ada segumpal daging, idza salahat salahal jasadu kullu. Kalau baik segumpal daging ini, maka baik seluruhnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau rusak, maka rusak seluruhnya. Ala wa hiyal qalbu. Daging itu yang dimaksud adalah kalbu seseorang. Fa idza kana bil qalbi salahun fa inna sahibahu yatawarra'u min syubhat. Kalau kalbu ini memang ada kebaikan padanya, maka dia akan berhati-hati dari perkara syubhat. Wa illa idza kana qalbuhu laysa fi salatihi salah. Kalau tidak seperti yang pertama, bahkan tidak ada pada hatinya atau kalbunya kebaikan, fa innahu lay yubali bi syubhat, maka dia tidak akan pernah peduli dengan perkara syubhat yang tersamarkan. Tsumma la yubali bil harami fi ma ba'du. Kemudian berikutnya dia juga tidak akan peduli dengan perkara haram. Fal madaru al qalbi fa ma huwa al qalb. Maka porosnya adalah kalbu, intinya kalbu. Kalau kalbu baik, maka baik. Kalau kalbu jelek, maka jelek pula. Lalu terus kalbu itu apa? Al qalbu huwal mudghah. Segumpal darah, segumpal daging. Yani qit'atul lahm. Sepotong daging allati bis sadr, yang ada dalam dada ini. Wallati biha yumayyizul insana bainad dari wan nafi'. Dengan kalbu ini seseorang bisa membedakan mana yang memudaratkan, mana yang memberi manfaat. Wa bainad dayyi at-tayyibi wal khabith. Dengarnya dia juga bisa membedakan mana yang bagus, mana yang jelek. Qala Allah Ta'ala, fa inna la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Sesungguhnya bukan mata yang di kepala ini yang buta, akan tetapi yang buta itu adalah kalbu. Barakallahu fihi, ada di dalam dada ini. Fa idza amiyal qalbu wa qala insanu fi syirki wal kufr. Kalau kalbu ini sudah buta, maka pemiliknya akan terjerumus dalam kesyirikan, kekufuran dan kerusakan mafasid. Wa idza kana bil qalbi basiratun fa innahu yatajannabu hadhihi asya. Kalau dalam hatinya, dalam kalbunya itu ada basir, ada mata, barakallahu fihi, mata hati. Faidahu yatajannabu hadhihi asya, maka dia akan menjauhkan diri dari perkara ini, kesyirikan, kekufuran, kerusakan. Fal madaru 'alal qalbi, maka porosnya adalah, barakallahu fikum, adalah hati ini. Baik. Yang arti sesungguhnya adalah kalbu itu apa? Jantung. Baik. Kalau hati itu bahasa Arabnya kabid. Barakallahu fikum. Atau fuad. Adapun kalbu ya jantung sesungguhnya. Kalbu itu jantung. Cuma karena kita sudah dari sana-sananya sudah salah dalam mengartikan, ya akhirnya susah juga kalau kita mengartikan kalbu dengan jantung. Ya kan, selama ini orang mengartikannya dengan hati. Baik. Kan dengar-dengar di mana-mana ceramah, marilah kita memperbaiki hati kita, ya kan begitu. Kalau kita rubah, marilah kita memperbaiki jantung-jantung kita. Wah. Repot nantinya, barakallahu fiik, orang mengartikan salah nantinya. Kecuali orang sudah paham bahwa arti dari kalbu itu adalah jantung, ya mungkin oh iya iya saja. Tapi kalau orang-orang awam yang tidak tahu ini, langsung kita yang disalahkan. Barakallahu fiik. Allah musta'an. Ya, akhirnya kita tidak bisa kecuali apa? Menerjemahkan kalbu itu dengan kalbu itu sendiri. Barakallahu fiikum. Di sini qala ala wa inna bil jasadi mudghah, yani qit'at lahmin saghir. Yani sepotong daging yang kecil. Idza salahat salahal jasadu kullu. Salahat bi khawfillah. Baik kalbu itu dengan cara takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wa khasyyatihi, wa taqwahu, takwa kepada Allah, wa mahabbatihi, cinta kepada Allah. Itu kalau sehat, bagus itu kalbu. Wa idza fasadat, akan tetapi kalau kalbu itu rusak, falam takhsha Allah, dia tidak lagi takut kepada Allah. Walam takhaf minhu, walam tuhibbu, tidak mencintai Allah Subhanahu wa taala. Fa inal jasada yafsadu, maka jasad akan rusak. Karena al-qalbu huwa malikul jasad. Karena kalbu ini sebagai rajanya jasad. Wa idza sahal maliku salahatir ra'iyyah. Kalau sang raja ini bagus, maka rakyat pun akan bagus. Wa idza fasadal maliku fasadatir ra'iyyah. Kalau rajanya rusak, rusak pula rakyatnya. Fa'alal muslim ayyas'alallaha salah qalbi. Oleh karena itu setiap muslim hendaknya berdoa meminta kepada Allah kebaikan kalbunya, li'annahu idza salaha qalbu salahat umuruhu kulluha. Kalau bagus kalbunya, maka seluruh urusannya juga bagus. Wa idza fasadat qalbu fasada umuruhu kulluha. Kalau rusak kalbunya, maka seluruh urusannya akan rusak pula. Wallahul musta'an. Kita selesaikan saja, barakallahu fiik. Oleh karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yukthiru min qawlihi, oleh karena itu Rasulullah memperbanyak ucapan beliau doa, ya muqallibal qulub wal absar tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan kalbu dan penglihatan, kokohkan hatiku di atas agamamu. Fataqullahu Aisyah radhiyallahu anha bidzalika, yaqulaha ya Aisyah wa ma yu'minuni. Jadi Aisyah bertanya, Rasulullah, betapa banyak engkau ulang-ulang doa ini, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kok begitu banyak ulang-ulang? Maka Rasulullah mengatakan, ya Aisyah, wa ma yu'minuni wa qulubul ibadi baina isbi'aini wa sabira. Idza arada yuqalliba qalba 'abdin qallabahu. Apa gerangan yang menjadikan aku merasa aman, wahai Aisyah, sementara kalbu manusia ini di antara dua jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan hati sesuai dengan kehendaknya. Falqulu baina yadillahi azza wa jalla, maka kalbu itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Falisan yas'alullaha yahdi qalbahu, maka setiap manusia hendaknya memohon kepada Allah untuk kalbunya diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa alaihi aidan ayatajannab ma yufsilul qalba, dan disertai dia berusaha untuk menjauhkan diri dari apa yang merusak kalbu. Li'annal qalba yafsadu bisyubuhati wal ma'asi wa bi'akli haram, karena kalbu itu akan rusak dengan syubuhat, kalbu akan rusak dengan maksiat, kalbu akan rusak dengan perkara haram. Fal ma'asi bijami anwa'iha tufsidul qulub, maka semua dosa, apapun jenis dosa itu akan merusak kalbu. An-nadhar ila haram, memandang perkara yang haram, wastima'ul haram, mendengar yang haram, kullu hadha yufsidul qalb, ini semuanya akan merusak kalbu. Fa idza nadhara insan ila al-haram fasada qalbu, kalau seseorang memandang sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan merusak kalbunya. Wa idza sama'a ila al-ghina wal mazamir wa alatil lahwi fasada qalbu. Demikian juga kalau dia mendengarkan nyanyian-nyanyian, musik-musik, alat-alat alat-alat lahu, alat-alat permainan, fasada qalbu, akan rusak kalbunya. Wa idza waqa'a fil ma'asi fasada qalbu. Kalau dia terjerumus dalam maksiat juga akan rusak kalbunya. Wa idza akala harama fasada qalbu. Kalau dia memakan perkara haram, memakan harta haram juga akan rusak kalbunya. Fal insanu ya'malu al asbab allati yasluhu biha qalbuhu. Maka setiap orang hendaknya beramal yang menjadi sebab bagusnya kalbu dia. Amma husulus salahi fa huwa biyadillah jalla wa ala. Amma husulus salah, adapun tercapainya kebaikan, maka itu di tangan Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fiik. Selesai sudah hadis ini. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Baik, intinya hendaknya kita menjauhkan diri dari perkara syubhat. Barakallahu fiik. Dalam kehidupan kita ini banyak perkara-perkara syubhat. Baik. Dan kalau kita meninggalkannya mengharap keutamaan di sisi Allah dan untuk menjaga agama dan kehormatan kita, ya kita mengharap gantinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menjauhkan diri dari perkara ini, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang lebih bagus. Karena janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka syai'an lillahi abdalahu Allahu khairan minhu." Siapa meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menggantikan untuknya sesuatu yang lebih baik dari yang dia tinggalkan itu. بارك الله فيك إلهنا سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك